بينكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama dan tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, termasuk Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk kita menunaikan kewajiban dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan buat kita, yang mana semua kebaikannya itu kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, yang kebaikannya itu adalah kembalinya kepada kita. Dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang sama sebagian besar kaum muslimin mereka masih lalai. Mereka belum digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban ini. Ini adalah kenikmatan yang wajib kita syukuri. Ayolah hadirun, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang alhamdulillah kita syukuri pada hari-hari ini. Kita memiliki tamu yang tidak sekedar tamu, tetapi mereka adalah ustaz-ustaz kita. Yang hendaklah kita mensyukuri kenikmatan tersebut, kita memanfaatkan waktu yang ada untuk kita belajar, mengambil faedah dari ustaz-ustaz tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat baik ketika kita hidup ini maupun setelah meninggal kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan pengetahuan ini pula, pengetahuan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Betapa banyak pula kaum muslimin yang mereka sudah mengaku sebagai orang muslim, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat tujuan hidup mereka. Untuk apa mereka hidup di dunia? Untuk apa Allah menciptakan mereka? Karena orang yang tidak mengetahui untuk apa mereka diciptakan di dunia, maka dia tidak akan mengetahui bagaimana dia menggapai cita-cita hidupnya. Karena tidak mengetahui untuk apa saya hidup. Dan kalau seorang itu tidak mengetahui cita-cita hidupnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu akan tercapai ketika seseorang bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kehidupannya. Ini pengetahuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala yal hadirun memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam ibadah tersebut. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah Allah memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam peribadahan tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dan ini adalah fondasi kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar seorang hamba apabila dibangun di atas fondasi ini, yakni dia hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Naam. Dan peribadahan seseorang itu tidaklah sempurna sampai seseorang itu dia mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba yang tidak memiliki ma'rifatullah, yang tidak pernah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak memiliki pengenalan yang tepat tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah sempurna. Karena keimanan itu dibangun di atas ilmu. Keimanan dibangun di atas ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, hanya orang-orang yang mengetahui, yang mereka takut dengan sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan benar, merekalah yang bisa mencintai dengan sebenar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang ingin menyempurnakan ibadahnya, hendaklah dia menyempurnakan tauhid asma wa sifatnya. Tidaklah cukup seorang, alhamdulillah, dia telah menyadari, telah mengakui bahwasanya yang menciptakan dia adalah Allah, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki kepada mereka adalah Allah, yang ini merupakan tauhid rububiyah. Kemudian dia juga mengakui kita hanya beribadah kepada Allah, yang ini adalah merupakan tauhid al-uluhiyah. Tetapi harus disempurnakan dengan dia mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani dengan sebenar-benarnya sehingga keimanan dia, ibadah dia menjadi ibadah yang sempurna. Naam. Karena seorang yang tidak mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana semestinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdathuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi semua ini di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan langit-langit digulung di tangan kanannya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ini karena tidak memiliki pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Sehingga dengan mudah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Naam, oleh karena itu hendaklah ini mendorong kita untuk kita senantiasa terus belajar mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena seorang yang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapati bahwasanya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk hamba-hambanya yang taat, itu adalah sedemikian besar sehingga orang yang mempelajarinya dia pun bersemangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala sedemikian dahsyat, maka dia pun tidak akan berani meremehkan kemaksiatan. Dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, lebih-lebih ketika dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pun yang terluput darinya. Tidak ada satu kemaksiatan pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-9, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan-pandangan yang berkhianat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang disembunyikan di dalam hati manusia. Sehingga seorang ketika menyadari hal ini, tidak akan dia bermudah-mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan para malaikat untuk mengawasi amalan-amalan seorang hamba, untuk mencatat apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-10 sampai 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian ada para malaikat yang senantiasa menjaga mengawasi kalian, yang mulia lagi senantiasa mencatat amalan-amalan kalian, yang mereka mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Demikian pula dalam surat Qaf ayat yang ke-18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada terlontar, terucap satu lafaz pun, satu kata-kata pun, kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan siap mencatatnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batsya rabbika lasyadid wa innahu huwa yubdi wa yu'id." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih, dan sungguhnya Dia adalah yang memulai dan Beliau yang dan Allah lah yang akan mengulanginya. Sehingga seorang dengan menyadari azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih, ini sekali lagi akan mendorong seseorang untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, akan menghalangi seseorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengingat ayat-ayat ini dan yang semisalnya. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bangkit bersemangat untuk menjalankan ketaatan dan kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan kita menyadari bahwasanya di sana ada syaitan yang sesungguhnya dia adalah musuh kita. Di sana ada syaitan yang sesungguhnya dia adalah musuh kita. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita menjadikan syaitan-syaitan itu adalah sebagai musuh yang sebenarnya. Jangan malah sebaliknya menjadikan syaitan sebagai temannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-6, "Innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya dia menyeru kelompoknya, menyeru para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir, penghuni neraka yang menyala-nyala. Oleh karena itu hendaklah jangan kita termasuk sebagai kelompoknya syaitan, yang menyerah begitu saja terhadap tipu daya syaitan, tetapi hendaklah kita bersegera memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari jerat-jerat syaitan, agar diselamatkan dari tipu daya syaitan supaya tidak menjadi pengikutnya yang diajak bersama-sama untuk menghuni neraka sa'ir. Wal iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati bagaimana syaitan telah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana dalam surat Sad ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan ancaman, menyebutkan sumpah syaitan, qala fa bi'izzatika la'ubiyannahum ajma'in. Iblis berjanji, dia mengatakan, maka demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis telah bersumpah akan menyesatkan semua keturunan Adam. Lantas adakah seorang di antara kita yang merasa aman dari makar iblis ini? Dia berjanji tidak mengecualikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya yang mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hamba-hambanya yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Summalatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sumpah syaitan yang dia mengatakan kemudian, sungguh-sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka dan dari arah belakang mereka, dan dari arah kanan mereka, dan demikian pula dari arah kiri-kiri mereka. Kemudian engkau akan mendapati kebanyakan mereka itu tidak bersyukur. Ini sumpah syaitan yang kita tidak boleh merasa aman dari makar syaitan tersebut. Adalah kita bersegera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pintu masuknya syaitan adalah muamalah yang sayyi'ah, pergaulan yang jelek. Jangan sampai kita tertipu dengan penampilan-penampilan yang telah kita wujudkan. Walhamdulillah kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik, telah memberikan hidayah kepada kita berbuat sunnah. Sunnah merupakan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah berupa kita untuk memelihara jenggot, untuk memakai pakaian-pakaian sunnah. Tetapi jangan tertipu dengan apa yang telah kita amalkan tersebut. Jangan tertipu. Karena di sana ada muamalah-muamalah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita di dalam mewujudkannya masih meremehkan, masih banyak terjadi kekurangan di sana sini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita antara satu dengan yang lainnya untuk bisa saling mengingatkan. Ketika kita melihat saudaranya ada kesalahan, kita ingatkan alhamdulillah. Sebagaimana berlalu beberapa waktu yang lalu dinasihatkan kepada para ummahat, jangan mereka bermuamalah dengan muamalah yang syar'i hanya kepada ikhwan yang sudah memelihara jenggot, yang sudah memakai pakaian sunnah, pakai gamis, pakai jubah. Tetapi kalau terhadap orang awam, terhadap orang yang jual sayur, mereka tidak terapkan muamalah-muamalah yang semestinya. Mereka bercanda dengan orang-orang ajnabi yang bukan suaminya. Alhamdulillah ini adalah nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dengan sebab adanya nasihat ini, karena memang kehidupan kaum muslimin tegak dengan saling menasihati. Tegak dengan saling menasihati. Akan tetapi demikian pula, jangan cuma para ummahat, istri-istri kita yang dinasihati untuk jangan bermuamalah dengan muamalah yang jelek seperti itu. Tetapi juga kita para suami, kita para lelaki, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan cuma istri kita, keluarga kita yang diperintahkan supaya diselamatkan dari api neraka, tetapi diri-diri kita juga. Bahkan ini yang pertama-tama, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya api dan manusia, yang padanya terdapat malaikat-malaikat yang tegas, keras, bengis, yang mereka tidak memaksiati perintah Allah, yang mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sehingga merupakan nasihat bagi kita bersama. Dan kita kuluna muqassirun, setiap kita memiliki kekurangan. Kita memiliki kekurangan, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Kita mengakui kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Sehingga ini merupakan nasihat buat kami pribadi dan juga antum sekalian. Yakni hendaklah ketika kita alhamdulillah telah menasihatkan kepada keluarga kita untuk jangan bermuamalah dengan muamalah yang jelek. Sudah memakai cadar tetapi bermuamalahnya masih muamalah yang tidak sepantasnya. Demikian pula kita, sudah berjenggot tetapi ketika bermuamalah di luar, wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita seolah-olah melupakan ayat-ayat, melupakan hadis-hadis yang menuntunkan bagaimana muamalah yang benar. Naam, kita nasihatkan kepada keluarga kita agar jangan ngobrol keterlaluan dengan penjual sayur misalnya. Padahal kita ketika misalnya kita jual sayur di pasar, kita lupa, seolah-olah nasihat itu cuma untuk istri kita yang pakai cadar di rumah. Kita lupa bahwa kita ini juga tidak boleh ngobrol sembarangan dengan perempuan-perempuan bukan istri kita. Kemudian dengan enaknya ngobrol bercanda dengan perempuan yang bukan istri kita, bukan mahram, tidak menutup aurat, tidak menutup aurat mereka. Demikian pula di kantor-kantor, di perusahaan, di toko-toko, hendaklah para suami memperhatikan hal ini. Hendaklah senantiasa kita mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terjaga, agar itu menjadi nasihat bagi kita. Tidakkah kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya khulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana kalian beramal. Maka takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian dari perempuan. Karena sesungguhnya pertama-tama fitnah Bani Israel itu adalah pada perempuan. Pada perempuan ayyul hadirun. Di tempat-tempat kerja. Jangan lantas karena kita ingin mewujudkan prinsip diantara prinsip-prinsip ekonomi. Pembeli adalah raja, kemudian ketika ada perempuan yang mau belanja, kemudian kita sudah lupa ayat-ayat, lupa hadis-hadis Rasulullah yang menuntunkan bagaimana kita di dalam bermuamalah. Lebih-lebih kalau dalam tempat pekerjaan kita, di situ ada peluang-peluang yang bisa mendekatkan antara laki-laki dan perempuan, di situ tidak ada kontrol yang bisa membatasi kita, bisa menasihati kita. Naam, ini merupakan fitnah, merupakan ujian. Apa kita akan hanyut terseret oleh syaitan untuk menjadi penghuni neraka Sa'ir waliyadzubillah, ataukah kita akan menghalangi, membatasi diri kita, kita mencukupkan dengan apa-apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat kerja kita. Demikian pula di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab." Fas'aluhunna min wara'il hijab. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Jika kalian mau meminta kepada mereka mata'an, yakni perkara-perkara atau barang-barang, fas'aluhunna min wara'il hijab, maka mintalah di balik hijab. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka adalah orang-orang pilihan, bahkan mereka adalah generasi terbaik dari umat ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka kalau meminta kepada para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah minta dari balik hijab. Ini untuk menjaga hati-hati mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang terbaik. Bagaimana dengan kita meremehkan sudah tidak memakai hijab, tetapi dengan kata-kata yang mendayu-dayu, yang mesra, waliyadzubillah, ini terjadi di mana-mana, dan ini adalah nasihat untuk bersama, nasihat untuk orang yang berbicara maupun orang yang mendengarkannya. Demikian pula di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum bidukhuli 'alan nisa." Berhati-hatilah kalian untuk masuk ke tempat para wanita. Faqala rajulun minal ansar, maka bertanyalah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, "Afara'aita al-hamwa?" Bagaimana menurut pendapat engkau al-hamwa? Ya, ini kerabat dari suami. Al-hamwu al-maut. Ipar atau kerabat dari suami ini adalah kematian. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'a dhim mahramin." Janganlah sekali-kali, janganlah salah seorang di antara kalian itu menyendiri dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Ini ayatul hadirun, dan banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatur, membimbing kita bagaimana kita di dalam bermuamalah. Agar jangan sampai ayat-ayat hadis-hadis ini kita lupakan ketika kita bekerja. Kita mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mengharapkan barokah. Jangan cuma mengejar jumlah. Kalau jumlah yang kita kejar, tetapi dengan mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, Jangan sampai harta yang banyak yang kita kumpulkan tidak mendatangkan barokah. Rumah tangga yang ingin kita wujudkan sebagai rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang berbahagia, tetapi harta yang masuk, yang dimakan, masuk ke tubuh kita, tubuh istri dan anak-anak kita tidak barokah, sehingga kita tidak mendapati, tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan tersebut. Karena tidak ada barokah. Walaupun harta banyak, tetapi kalau tidak ada barokah, wallahu musta'an. Ini adalah nasihat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang diberkahi. Al-qalil mal barakah khairun katsir. Yang sedikit tetapi kalau ada barokahnya, inilah kebaikan yang banyak. Dan barokah itu bisa didapati dengan seorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu taala alam biswab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك